pada kitab Syarh Masail al-Jahiliyah lil Alama al-Fauzan hafizallahu taala. Dan kita telah sampai kepada permasalahan yang ke-46. Qala rahimallahu taala al-mas'alatu as-sadisatu wal-arba'una. Permasalahan yang ke-46, nisbatuhum al-hawaditha ila dahri wa masabbatuhum lahu. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah menyandarkan kejadian yang mereka alami, peristiwa yang mereka rasakan kepada waktu, kepada masa. Semuanya disandarkan atas dasar waktu. Wa masabbatu lahum, wa masabbatuhum lahu. Dan mereka akhirnya, karena mereka menyandarkan seluruh peristiwa-peristiwa yang mereka jalani itu kepada waktu, tatkala mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka sukai, akhirnya mereka pun mencela waktu tersebut. Mencela hari, mencela bulan, mencela tahun, dan lain sebagainya. Faqala rahimallahu ta'ala ma masabbatud dahri ka qawlihim wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Berkata al-Allamah Muhammad Ibnul Wahhab rahimallahu ta'ala, di antara kebiasaan orang-orang ahlul jahiliyah, akhlak dan perilakunya ahlul jahiliyah adalah mereka terbiasa untuk mencela waktu. Sebagaimana perkataan mereka yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24, "Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru." Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu, berlalunya waktu. Inilah yang disebut dengan sebuah kelompok dahriyah. Kelompok dahriyah. Kelompok dahriyah ini adalah kelompok sekte yang dia tidak mengakui sama sekali keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dahriyah. Maka dikatakan sebagian para ulama, dahriyah sabiqan wa syu'iyah hadithan. Dahulu nama kelompok itu namanya dahriyah. Di zaman-zaman sekarang ini nama kelompok ini menjadi komunis. Sama persis antara dahriyah dan syu'iyah. Dahriyah itu sudah ada dihikayatkan, walaupun harus diteliti dari sisi sanadnya, di zaman kekhilafahan Abbasiyah itu sudah muncul kelompok ini, kelompok dahriyah, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ateis, mulhid. Nah, ad-dahriyah sabiqan wa syu'iyah hadithan. Qala rahimallahu taala, mereka biasanya orang-orang ateis, orang-orang komunis itu ciri khasnya pertama jelas mengedepankan akal, logika. Apa benar Allah itu ada, Tuhan itu ada, pencipta itu ada? Kalau ada, di mana tempatnya? Nah, kalau ada, di mana tempatnya? Ini sebuah pertanyaan, sebenarnya kan ini filsafat, ya kan? Ya memang itu. Makanya komunis, ateis itu pendirinya adalah seorang filsafat. Karl Marx. Itu filsuf tulen, betul-betul filsuf tulen. berkebangsaan Jerman. Nah, dihikayatkan, nah, di zamannya Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, beliau kan terkenal juga yang memiliki bantahan, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz rahimallahu taala dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, itu terkait dengan dialog Al-Imam Abu Hanifah dengan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau membantahnya belum dengan dalil, tapi dengan logika. Nah, dikisahkan pula, walaupun harus diteliti, sekali lagi harus diteliti dari sisi sanadnya. Nah, saat Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, beliau belajar kepada gurunya Al-Hammad rahimallahu taala. Di waktu itu muncul kelompok, awal-awal itu muncul kelompok Ad-Dahriyah ini. Nah, kelompok Ad-Dahriyah ini yang pertama mengedepankan logika, akal. Di antara pertanyaan-pertanyaannya demikian. Apakah Allah itu ada? Kalau ada, di mana tempatnya? Nah, kemudian siapa yang mendahului Allah? Kalau Allah itu ada, siapa yang mendahului dia? Apakah ada yang mendahuluinya? Apakah ada yang nanti setelahnya? Pertanyaan-pertanyaan logika. Kemudian dijawab oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Nah, kata beliau, tatkala si mulhid ini mengatakan apakah Allah itu ada, beliau hanya membalik pertanyaan tersebut. Apakah engkau yakini kamu itu di dalamnya ada ruh? Oh iya, kalau enggak ada ruh saya akan mati. Taib. Lantas di mana letaknya ruh? Di kepalamu, di perutmu, di kakimu, di tanganmu, di mana? Apakah engkau yakin ada ruh? Ya, yakin ada. Lantas di mana tempatnya? Kemudian terdiam ini orang Dahriyah ini. Ad-Dahri Al-Khawith ini terdiam. Tidak bisa menjawab. Nah, apakah engkau percaya di susu itu ada lemak? Hal arafta al-halib, kata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Engkau tahu itu al-halib, susu? Naam. Apakah di dalam susu itu ada lemak? Iya. Saya percaya di dalam susu itu ada lemak. Ada zubdah. Taib. Kalau begitu di mana lemaknya? Di bagian atas susu itu, di tengah, di bawah. Di mana kamu coba sebutkan, di mana itu lemaknya? Terdiam. Kalau yang seperti ini, semua ini makhluk saja, kamu mempercayai keberadaannya, lebih-lebih lagi zat yang menciptakan itu semuanya. Nah, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kalau begitu enggak mau kalah dia. Apakah sebelum Allah itu ada yang lainnya? Dan apakah setelah Allah itu ada yang lainnya? Coba beritahukan kepadaku. Nah, bagaimana kok tiba-tiba ada pencipta, lantas enggak ada yang mendahuluinya? Itu mustahil, kata Dahri. Kata orang yang mulhid ini, ateis, kafir ini. Nah, tiba-tiba nongol, enggak mungkin, mustahil itu. Kata ya Abu Hanifah rahimallahu taala, taib, engkau, apakah engkau memiliki jari? Naam, saya memiliki jari. Taib, pertanyaannya, karena disebutnya, sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bahwasanya Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, Allah itu maha awal, laisa qablahu syai', wal akhir, laisa ba'dahu syai'. Allah itu maha awal, tidak ada yang mendahulunya, maha akhir, tidak ada yang setelahnya. Nah, ini dari sisi dalil. Mereka orang-orang kafir enggak percaya dengan dalil, walaupun sebenarnya cara yang lebih utama tentu dengan dalil. Taib. Kata Abu Hanifah rahimallahu taala, apakah kau memiliki jari? Iya, saya memiliki jari. Nah, pertanyaannya, apakah kau memiliki ibu jari? Apa yang setelah atau yang sebelum dari ibu jari itu apa? Tidak ada, kosong. Sebelum ibu jari enggak ada apa-apa. Apa yang setelah dengan setelah dari jari kelingking, apa jari teling kelingking ini? Apa ada setelahnya? Tidak ada. Lah kenapa tiba-tiba ada jari ibu jari sementara enggak ada yang mendahuluinya? Nah. Kemudian, apakah engkau bisa berhitung? Oh iya, saya bisa berhitung. Taib. Bilangan berapakah sebelum 3? 2. Sebelum 2? 1. Sebelum 1? Bilangan berapa? Nah. Yang demikian saja engkau mempercayai dan bisa masuk akal. Lantas mengapa zat yang menciptakan itu semuanya tidak bisa masuk dalam akal kamu? Terbantahkan. Nah. Makanya penjelasan yang bagus adalah penjelasan yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Saimin rahimallahu taala terkait dengan wujudullah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan terkait dengan dalil akal, dalil nakli dan dalil fitrah. Nah, secara akal, secara fitrah, kemudian secara nas disebutkan oleh beliau rahimallahu taala. Nah, kata beliau rahimallahu taala, alladzina yansibuna alhawaditha ila dahri humud dahriyah. Orang-orang yang menyandarkan peristiwa kejadian kepada masa dan waktu, mereka itulah yang dinamakan kelompok dahriyah. Ini saya tuh laris karena saya dagangnya malam Senin, Senin Pon misalnya, jadinya laris. Rumah tangganya langgeng. Iya, yang satu dia lahirnya Senin ini, yang satu lahirnya Rabu itu. Akhirnya pas. Nah, semua kejadian disandarkan atas waktu. Itu dahriyah. Betapa banyak ini terjadi. Di saat orang itu setiap harinya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dijadikan zikir. Tapi keyakinan mereka seperti keyakinannya orang-orang ahlul jahiliyah waliyadzubillah. Yang seperti inilah yang tidak bermanfaat sedikit pun kalimat tauhid yang dia ucapkan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia mengetahui, alima ya'lamu, betul-betul dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dia akan masuk syurga. Dia faham, bukan sekedar mengucapkan, tapi dia faham, tahu maknanya, tahu rukunnya, tahu syaratnya, tahu pembatalnya untuk kemudian dia jauhi, tahu konsekuensinya. Naam. Wadhālika annahum idza halla bihim makruhun fa innahum yansibūnahu ila ad-dahri. Yang demikian itu mereka itu apabila terjadi pada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai, maka mereka langsung menisbahkannya, menyandarkannya kepada masa. Nah, naik motor, jatuh, kecelakaan. Aduh, ini malam Jumat Kliwon, harusnya saya di rumah, memang gak perlu keluar ini. Disandarkan kepada masa, disandarkan kepada waktu. Aduh, sial, hari ini sial misalnya. Na'udzubillah, mencela hari. Saya enggak suka hari Senin. Saya enggak suka hari ini, hari itu. Akhirnya dia mencela hari. Haram, yang demikian tidak boleh. Mencela tahun. Mencela bulan. ini bulan sial, ini hari sial, tidak ada. Nah, ini keyakinannya dahriyah, hati-hati. Kufur, dahriyah itu kufur. Sudah kita sebutkan, kalau di zaman dulu namanya dahriyah, zaman sekarang namanya komunis. Kalau di kita PKI. Nah, sama, persis. وَيَذَمُّونَ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. Yang kemudian mereka mencela waktu dikarenakan kejadian tersebut. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya mereka mencela waktu. وَالْوَاجِبُ. Sementara yang wajib atas segenap kaum muslimin, أَنْ تَنْسِبَ الْأَشْيَاءَ إِلَى الْخَالِكِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Yang wajib itu adalah untuk menyandarkan segala sesuatu itu kepada penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliku kulli syai'in. Allahu khaliku kulli syai'in. Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah lah atau dan segala sesuatu itu berada dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk, bulan, hari, tahun itu semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencela ciptaan Allah, itu sama saja kita mencela penciptanya. Kalau kita mengumpat ciptaan Allah, itu sama saja kita mengumpat penciptanya. Nah, wad-dahru innama huwa waqtun makhluqun min makhluqatillahi. Sementara ad-dahru, waktu, masa, itu hanyalah sebuah waktu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang termasuk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa indahu tasarrufun. Yang waktu itu tidak memiliki kekuasaan, kekuatan sedikitpun, pengaturan sedikitpun. Tidak ada, dikarenakan hari ini kemudian akan terjadi begini. Dikarenakan hari itu akan terjadi begitu. Tidak ada. Tidak memiliki tasarruf. Nah, sehingga kalau orang mau menikah, gak perlu dihitung-hitung lagi. Kalau orang mau bikin bangunan, gak perlu juga dihitung harus pasang gentengnya nanti tanggal ini. Nah, kalau gak begitu, akan terjadi begini dan begitu. Dahriyah, itu keyakinan dahriyah. Kufur, keyakinan kufur. Nah, lah ini budaya. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kita tanya, itu budaya dan kebiasaan datang dari mana? Dari Allah? Dari Rasulnya? Datang dari orang-orang Hindu? Buddha? Konghucu? Dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Atau justru orang-orang yang menentang dari beriman kepada Allah dan hari akhir? Datang dari mana kebiasaan seperti itu? Islam pada dasarnya Islam itu mengakui kebudayaan. Pada dasarnya Islam itu mengakui adat dimanapun tempat itu berada. Namun dengan syarat kebudayaan tersebut, adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Makanya dalam diantara termasuk kaidah usuliyah al-kubro, kaidah usul yang umum, yang besar, itu adalah al-adah muhakkamah. Adat istiadat kebudayaan masyarakat setempat itu dijadikan hukum, landasan hukum untuk menghukumi segala sesuatu, nah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Islam mengatur semua. Gotong royong diakui oleh Islam. karena tidak bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Lestarikan gotong royong tentu dengan perkara yang baik. Nah, bukan gotong royong untuk perkara yang jelek. Nah, gotong royong beli khamer misalnya, gotong royong beli khamer, itu ya bukan yang baik yang demikian. Nah, 500-an misalnya, adalah yajuz, haramun haram. Waqad ankara Allah Subhanahu ala man yusnidal hawaditha ila dahri. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari kepada orang-orang yang menyandarkan peristiwa kejadian itu kepada waktu. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu, dan mereka orang-orang kafir itu mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan kami ini adalah kehidupan yang hanya di dunia saja. Namutu wa nahya, kami hidup dan kami mati. Yang namanya kehidupan itu yang sekarang ini yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita lakukan, itulah kehidupan. Nah, namutu wa nahya, kita ini hidup, kita ini mati, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita, membuat mati kita itu kecuali memang berlalunya masa. Ya memang sudah tua, mati. Nah, bukan karena umurnya ditetapkan sekian dan sekian, enggak, karena memang sudah tua, mati. Nah, ini dahriyah. Tidak ada yang membinasakan kecuali hanya waktu. Hanya waktu. Li'anna hadha inkaru lil akhirati wa inkaru lil ba'di. Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka, orang-orang yang menyandarkan kepada waktu tersebut, karena mereka mengingkari negeri akhirat dan juga mengingkari hari kebangkitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna wa la tunabba'unna bima 'amiltum. Wadhalika 'ala Allahi yasir. Za'ama alladziina kafaru, orang-orang kafir itu menyangka dan mengira bahwasanya nanti mereka itu tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah itu keyakinannya orang-orang kafir? Mati, masuk surga, selesai. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari perhitungan. Sehingga mereka tatkala hidup di dunia bebas melakukan apa saja. Nah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menghalalkan segala tujuan. Orang-orang kafir, tidak ada hari kebangkitan. Atau dengan kata-kata sindiran menceritakan tentang perkara-perkara akan datang terkait dengan kehidupan negeri akhirat, kayak sudah menjalaninya saja. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa banyak berita yang datang dalam Al-Quran, betapa banyak berita yang datang dalam As-Sunnah yang menceritakan, mengkhabarkan tentang hal tersebut. Lah ini datang dari orang yang ngakunya Muslim. Untuk apa diceritakan hal-hal yang demikian, membuat umat malas, tidak mau berbuat di dunianya? Fala haula wala quwwata illa billah. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir itu. Bala, tentu saja demi Rabbku, demi Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kalian akan dibangkitkan. Dan kalian akan diberitahukan bima amiltum, terhadap apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Betul-betul kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan atas apa yang dulu kalian lakukan tatkala hidup di dunia. Wadzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian mudah. Hanya saja orang-orang kafir nanti di negeri akhirat mereka tidak akan dihitung. Mereka dibangkitkan dan mereka tidak mendapatkan hisab. Apa yang mau dihisab? Kafir. Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa alladziina kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang mencegah dari mereka nafkahnya mereka itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dengan sebab kekufuran itu mereka tidak mendapatkan kebaikan pahala sedikit pun. Walaupun membantu tetangganya, walaupun sering ngasih uang, ngasih beras, ngasih indomie, menyalurkan air dari gunung untuk dimanfaatkan masyarakat, ya kan? Apa namanya? Rotari. Ya kan? Rotari itu kan? Nah, yang kebanyakannya orang kafir. Kebanyakannya orang kafir. Kegiatannya kan demikian, membantu masyarakat miskin, masyarakat tertinggal. Tidak sedikit pun ternilai sebagai sebuah pahala kalau dia mati dalam kekufuran. Nah, maka kita bersyukur ikhwani rahimani wa rahimakumullah dengan keislaman ini. Dengan keislaman ini kita bersyukur. Maka kita jaga, kita pelihara, kita pupuk. Kita tumbuh kembangkan keislaman yang ada dalam diri kita. Dengan cara apa? Belajar. Talabul ilmi. Ini ciri khas seorang muslim. Itu talabul ilmi. Belajar. Nah, dari zamannya sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in. Terkenal dengan belajar. Jangan kemudian dunia melalaikan kita. Anak-anak melalaikan kita. Istri, usaha, pekerjaan, angan-angan melalaikan kita. Di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagus untuk kita amalkan, di antara doanya Allahumma la ja'al dunya mablagha hammina, atau Allahumma la ja'al dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu bagiku tujuan cita-cita terbesar dalam hidupku. Jangan. Kita berdoa. Dan janganlah engkau jadikan puncak ilmuku itu ilmu dunia. Ini doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dunia hanya sebagai wasilah perantara kita untuk menopang kehidupan akhirat, untuk menopang ibadah kita kepada Allah. Karena bagaimanapun yang namanya ibadah itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan ditopang oleh dunia, betul. Maka orang gak bisa meninggalkan dunia 100%, gak akan bisa. Dan itu keliru dan salah. Mengapa? Karena urusan agama tidak akan bisa tegak kecuali ditopang oleh dunia. Kecuali ditopang oleh dunia. Nah, kita mau haji ya harus mengumpulkan bekal. Dengan cara apa? Bekerja. Nah, kita mau baca Al-Quran ya harus membeli mushaf. Kita mau pakai siwak misalnya harus beli siwak. Mau pakai minyak wangi harus beli minyak wangi. Dengan cara apa? Mencari dunia. Itu maksudnya. Nah, namutu wa nahya, kami hidup dan kami mati. Yamutu nasun wa yahya nasun, manusia hidup, manusia mati. Wa yakulun, mereka juga mengatakan, rahimun tadfa'u wa ardun tablu'u. Rahim itu yang mengeluarkan, bumi itu yang menelan. Maksudnya dikubur di bumi. Kehidupan itu seperti itu. Manusia keluar dari rahim, kembali ke bumi, dikubur di dalam tanah. Selesai. Gak ada apa-apa lagi. Nah, subhanallah. justru di antara hikmah terbesar penciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mewujudkan kita, mengadakan kita hidup di atas muka bumi itu, hikmah terbesarnya adalah untuk mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah terbesar. Naam. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka yatamatta'un wa ya'kulun wa yashrabun wa yumhimul amal. Mereka itu kerjanya yatamatta'un, bersenang-senang, bergembira, pergi ke sana, pergi ke sini, bersenang-senang aja kerjaannya, memuaskan hawa nafsunya. Wa ya'kuluna wa yashrabun, makan, minum. Naam. Dharhum, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan dharhum, sudah biarkan mereka, biarkan mereka bersenang-senang, makan, minum, memperpanjang angan-angannya. Suatu saat nanti kami akan berikan pembalasan kepada mereka. Adapun kaum muslimin, mereka faham dan mengetahui hakikat dia hidup di dunia, apa tujuannya, untuk mengabdi kepada Allah. Anak yang dia dapatkan membantu dia untuk beribadah kepada Allah, bukan menjadi musuh, justru mendekatkan, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah itu realisasi dari bersyukur? Bukankah anak itu pemberian dari Allah? Pemberian. Yahabu liman yasha'u inatha, yahabu liman yasha'u dhukura. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan, betul-betul kalimatnya yahabu, memberikan, menganugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menganugerahkan, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Pemberian. Nah, di akhir ayat ini Allah tutup, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Di antara rukun syukur yang telah kita dapati adalah kenikmatan itu kita pergunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan berkecil hati bagi saudara-saudaraku yang masih belum, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan buah hati. Ada hikmah terbesar di situ. Ada hikmah besar, hikmah yang tersembunyi di situ. Kita tidak mengetahui, kalau Anda diberi buah hati, mungkin Anda akan jauh dari beribadah kepada Allah. Anda akan jauh dari ta'awunnya terhadap dakwah misalnya. Betapa banyak orang yang diuji dengan hal yang demikian. Sibuk dengan dunia. Nah, dalam keadaan dia menyangka dia mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini namanya maghrur, tertipu kita? Dalam keadaan dia jauh dari agama Allah, jauh dari syariat yang benar, dunia mudah baginya, anak-anak banyak, sehat semuanya, normal semuanya. Nah, namun justru dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj wal iyadu billah. Wallahi kita tidak menginginkan untuk mendapatkannya. Al-istidraj. Maka jangan jadikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dunia sebagai himmah terbesar kita. Keinginan, tujuan, cita-cita terbesar kita. Gak akan bisa. Nah, sebelum tercapai, maut ternyata telah datang. Sebelum kita rasakan, ternyata kematian telah menjemput. penyesalan dan penyesalan. Wa yaquluna hadhihi tabi'atul hayati, dan mereka mengatakan ini itu adalah tabiatnya kehidupan. Dari bayi, anak-anak, tumbuh lagi, remaja, dewasa, menikah, nah, terjadi pembuahan, hamil, punya anak lagi, terus yang tadi hamil itu beranjak tua, tua, tua, tua, tua, mati. Itu sudah tabiat kehidupan, tidak ada hubungannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yuhlikuna illa dahru, dan mereka pun mengatakan tidak ada yang membinasakan kami kecuali memang dengan berlalunya masa. Dengan berlalunya masa, fungsi-fungsi itu menjadi menurun, menurun, menurun, mati akhirnya, tidak ada hubungan dengan takdir, kata mereka. Waliyadu billah. Yansibuna al-halaka ila dahri, mereka menyandarkan al-halak, kebinasaan, kehancuran, kematian itu kepada waktu. Fasababul mauti indahum mururul layali wal ayyam, dan sebab kematian itu menurut mereka adalah karena dengan berlalunya waktu. Sebab berlalunya waktu, ya akhirnya mati. Walaysa hunaka ajalun muqaddaratun wala hunaka malakun yaqbidul arwaha inda intihai ajaliha. Dan mereka meyakini bahwasanya di sana itu tidak ada ajal, waktu-waktu yang telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Dan di sana juga tidak ada penguasa yang akan memegang, menggenggam ruh setelah berakhirnya masa kehidupan. Tidak ada. Waqad nahaa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sabbid dahri. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari mencela masa, waktu. Faqala la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela masa, mencela waktu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itulah waktu. Apa maksudnya? Yani annallaha khaliqud dahri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan waktu. Kalau Anda mencela waktu, masa, berarti Anda telah mencipta penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nama yajri fid dahri huwa bitakdirillah, dan apa-apa yang terjadi, berjalan dengan berlalunya waktu itu sesuai dengan apa-apa yang takdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fin anfusikum illa fi kitab. Tidaklah apa-apa yang menimpa yang ada di muka bumi ini dan juga tidak pada dirimu sendiri kecuali itu semua telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfud. 6. Yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadithil qudsi yaqulu Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa anna ad-dahru biyadi al-amru uqallibu al-layli wan-nahar. Di dalam hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat jumhur. Walaupun di sana ada pendapat yang lain mengatakan hadis yang lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jumhur, sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Allamah Ibn Taymin rahimahullah ta'ala, hadis qudsi itu hadis yang lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'zini ibnu Adam, sungguh anak keturunan Adam telah menyakitiku. Yasubud dahra, mereka mencela waktu, mencela masa. Wa ana dahru, sementara akulah waktu. Apa maksudnya? Biyadiyal amru, di tangankulah, di genggamankulah al amru, seluruh perkara. Uqallibu layla wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang. Itu maksudnya. Saya waktu, maksudnya Allah yang membolak-balikkan waktu tersebut, malam dan siang. Fa'idha sababta dahra, faqad sababta khaliqad dahri. Kalau Anda mencela waktu, itu sama saja dengan Anda mencela pencipta waktu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadha mimma yu'di ar-rabba subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari apa-apa yang menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna dhamma yaqau 'ala Allah, karena celaan itu jatuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya benci hari Senin. Sesungguhnya Anda benci yang menciptakan hari Senin, Allah subhanahu wa ta'ala. Anda enggak suka bulan ini. Sesungguhnya Anda tidak suka dengan yang menciptakan bulan tersebut. Nah, li'annahu huwa musarriful umur, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh urusan, seluruh perkara. Wa muqaddirul ajali, dan yang mentakdirkan waktu-waktu, ajal-ajal, ketetapan waktu. Wal masaib, dan musibah-musibah. Wa kulli syai'in, dan atas segala sesuatu. Semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammad dahru fa innahu zamanun makhlukun lillahi azza wa jal. Adapun dahr, waktu, itu adalah masa, zaman. Termasuk dari waktu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu alal muslimina ayatajannabu hada. Wajib atas segenap muslim untuk menjauhi perkara yang demikian. Mencela waktu. Ridolah atas waktu. Ridolah atas seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Angin, hujan. Jangan mencela angin. Jangan mencela hujan. Mencela, jangan. Wa idza asabahum syai'un fa innahum yuhasibuna anfusahum. Apabila sesuatu itu menimpa mereka, kaum muslimin itu, maka mereka segera bermuhasabah, introspeksi pada diri-diri mereka. Nah, wa ya'tarifuna bidunubihim, dan mengakui, menyadari dosa-dosa yang mereka lakukan. Itulah sifat seorang muslim. Kalau terjadi sesuatu, bukan kemudian menyalahkan yang lain terlebih dahulu, tapi introspeksi ke dalam terlebih dahulu. Nah, mengakui kekeliruan dosa yang dia lakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan, disebabkan apa? Ulah tangan-tangan manusia. Ulah tangan-tangan manusia. Apa yang menjadikan Hajar Aswad itu menghitam? Dosa manusia, Ibnu Adam. Naam. Dosa Ibnu Adam. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah itu, maka itu disebabkan, dikarenakan ulah tangan-tangan kalian sendiri. Fayambagi ayadhammal insanu nafsahu wayalumuha wala yadhammud dahra. Maka seharusnya, semestinya dia untuk mencela, manusia itu untuk mencela dirinya sendiri. Nah, dan menghinakannya, dan tidak mencela waktu atau masa. Nah, ini yang bisa kita baca di malam hari ini, ya, terkait dengan keyakinan orang-orang dahriyah, orang-orang yang menisbahkan, menyandarkan segala al-hawadith, seluruh peristiwa kejadian itu dengan waktu, disandarkannya dengan waktu. Nah, maka kewajiban kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengetahui hal demikian, nasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah akidahnya, keyakinannya, perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan Islam untuk menyelisihinya. Wallahu taala alamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Abang. Seorang mengatakan, ya nanti hari Senin, hari hari Senin ini jalanan macet karena kegiatan yang itu akan termasuk dari yang macet itu. Nah. Minimalnya apa yang dia ungkapkan, saya enggak suka, benci hari Senin. Kenapa? Hari Senin ini ada pelajaran durus lughah misalnya. Ah, nanti pasti disuruh hafalan. Nah, atau pelajaran nahwu misalnya. Minimalnya adalah dia tidak ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walaupun itu tidak murni, makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala membagi orang-orang yang mencela waktu itu dengan tiga pembagian. Yang pertama, dia murni mencela waktunya. Betul-betul murni karena mencela waktunya. Fahadak kufrun. Nah, pokoknya saya enggak suka dengan hari Senin. Nah, saya enggak suka dengan bulan Sofar. Saya enggak suka yang demikian dan demikian. Kemudian yang jenis kedua, tidak salah ingat, celaan itu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang di dalamnya, ya seperti tadi disebutkan. Saya enggak suka dengan hari Senin karena hari Senin itu jalanan macet, dagangan sepi, ya. Biasanya kan? Biasanya dagangan sepi. Yang ramai kan biasanya hari Sabtu sama hari Ahad. Sebagian barang dagangan, justru sebagian barang dagangan yang lain yang ramai hari Senin. Nah, maka ini dia tidak bisa disebut sebagai mencela waktu secara mutlak, secara mutlak. Nah, kemudian yang ketiga, celaan terkait waktu. Nah, ada yang ingat yang ketiga di kitab Tauhid itu di bab tentang la tasubbud dahra. La haula wala quwata illa billah. Tadi terlintas tiba-tiba hilang. Baik. Al-muhim, nah nanti dicari yang ketiganya. Jadi demikian. Namanya asan dia ridha, kemudian dia bersabar. Dia bersabar. Nah. Kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan. Kalau dia mengeluh dan dikhawatirkan itu justru akan menyeret, menjerumuskan kepada perkara yang jauh lebih besar. Nah. Ya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Nah, bersabar. Wallahu ta'ala. Fadal. Berlindung dari kesialan. Memang kita diperintahkan. Nah, di antara doa yang diajarkan juga kita berlindung dari kesialan. Allahumma la toiro ila toiruka. Nah, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang memang telah Engkau takdirkan. Ya kan? Berlindung dari kesialan. Artinya itu di antara bab yang kita baca di dalam ad-da'wah dawa. Di antara sebab kita untuk terhindar itu adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Nah, kesialan maksudnya adalah musibah. Kesialan maksudnya musibah. Makanya Nabi mengatakan, kalau seandainya kesialan itu ada, maka kesialan itu ada di tiga tempat. Di rumah, terkait dengan rumah, terkait dengan kendaraan, terkait dengan istri. Kalau ada kesialan, dasar istri sial misalnya gitu. Nah, tidak boleh juga yang demikian. Kalaulah ada, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mungkin pernah kita menempati rumah, hidup enggak nyaman, enggak tentram, ada aja kejadian. Sebagian para ulama mengatakan, makanya Nabi mengatakan kesialan itu ada di tiga tempat. Itu tadi, tempat rumah, kendaraan, dan istri. Bagaimana kalau kita menemui hal yang demikian? Nah, rasanya gak nyaman tinggal, misalnya kita ngontrak atau kita beli rumah atau yang semisalnya. Ada aja gangguan, ada aja gangguannya. Nah, maka syariat menganjurkan untuk berpindah. Berpindah. Mungkin setelah dia coba ya dengan cara-cara yang syar'i. Nah, dia berpindah. Bukan kemudian semata-mata karena rumahnya, tidak. Semua ini memang karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi terkait dengan kesialan. Nah, ya memang ada, misalnya kesialan kita lagi jalan, tiba-tiba misalnya ada yang begal. Kan kalau dari sisi kita, kita memandang itu kan kesialan. Nah, dan sebagaimana supaya tidak terjadi, ya dengan berdoa di antaranya. Namun kalau betul-betul terjadi, ya qadarullah wa masya'a fa'al. Kan begitu. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tertimpa musibah, maka ucapkanlah qadarullah au qadarullahi wa masya'a fa'ala. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini cukup ikhwani. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.